Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Para ikhwatin 'azzani wa sakumullah, kita masih membaca tentang di antara akhlak yang mulia seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita baru sampai kepada yang kedua, ialah talaqqi ahkamihi bitanfidz wa tatbiq, bahwa akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sampaikan dulu, yang pertama adalah talaqqi ahbarillahi ta'ala bitasdiq, menerima dan membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik khabar itu dinilai logis oleh pikiran kita, otak kita, atau dinilai tidak logis. Yang wajib adalah kita menerima dan membenarkan khabar tersebut. Adapun memahaminya adalah kemudian harus bertanya kepada ahlinya, kalau memang ingin tahu lebih detail tentang khabar yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah talaqqi ahkamihi bitanfidz wa tatbiq. Yang kedua adalah menerima hukum-hukumnya dengan menerapkan dan melaksanakan dalam kehidupannya. Jadi singkatnya yang kedua adalah melaksanakan hukum-hukum yang telah disampaikan, melaksanakan khabar-khabar yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Dan yang ketiga adalah wa talaqqi aktarihi bisabri wa ridha, menerima segala takdir Allah, menerima semua takdir Allah bisabri wa ridha, dengan sabar dan ridha. Dulu sudah sampaikan dua hal, ialah yang pertama menerima dan membenarkan semua khabar yang datang dari Allah, yang kedua adalah kemudian melaksanakan hukum-hukumnya. Yang kemudian sekarang adalah yang ketiga, ialah yang terkait dengan bagaimana seorang muslim ketika mendapatkan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan amal amrus salis, adapun perkara yang ketiga, min mawdu'i husnil khuluq ma Allah, di antara maudhu' materi bahasan tentang akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah fawar ridha was-sabr 'alal maqdur, yaitu ridha dan bersabar kepada yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib ridha dan bersabar kepada yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluna ya'lam anna aqdarallahi 'azza wa jalla allati yanfudhuha fi halqi ba'daha mulaim wa ba'daha ghairu mulaim. Kita semuanya tahu bahwa takdir Allah 'azza wa jalla yang menimpa atau yang ditimpakan kepada makhluknya, sebagian itu ada yang mulaim, ada yang dinilai menyenangkan oleh kita semuanya oleh hamba-hamba Allah SWT. Takdir yang dinilai menyenangkan, takdir yang memang mencocoki kepada hatinya. Ya. Seperti seorang ditakdirkan jadi orang yang dimudahkan rezekinya, kan senang. Ya. Ini menyenangkan. Seorang ditakdirkan mudah menghafal ilmu, mudah menghafal Quran, mudah menghafal hadis, ini kan menyenangkan. Wabaduha ghairu mulaim, sebagainya adalah hal yang tidak mencocoki di hati seorang hamba, dinilai tidak menyenangkan. Kata beliau menyatakan, halil marad yulaimul insan, apakah sakit itu menyenangkan bagi manusia? Abadan. Al insan yughaibu ayakuna sahyan, tidak. Bahkan manusia semuanya itu senang atau cinta ayakuna sahyan, kalau dirinya dalam keadaan sehat terus. Ya. Wa halil faqru yulaimul insan, apakah kefakiran dinilai menyenangkan bagi manusia? La, tidak. Fal insan yuhibbu ayakuna ghaniyan, manusia atau setiap manusia pasti dia senang kalau ditakdirkan Allah menjadi orang kaya. Walil jahlu yulaimul insan, apakah kejahilan juga sama menyenangkan bagi manusia? Jawabnya ya juga tidak. Insan, setiap manusia, yuhibbu ayakuna aliman, setiap manusia itu suka kalau dirinya dalam keadaan menjadi orang yang alim. Ya. Begitu seterusnya. Lakin aqdarullah azza wajalla bihikmatihi tatanawwa. Minha ma yu'allimul insana wa yastariyahu lahu bimuqtada tabi'atihi wa minha ma yakunu kadhalik. Kemudian tetapi takdir-takdir Allah azza wajalla dengan hikmahnya itu tatanawwa, bermacam-macam. Minha ma yulaimul insan wa yastarihu lahu bimuqtada tabi'atihi, sebagainya adalah menyenangkan bagi manusia. Dia kemudian merasa lapang hatinya, lapang dadanya, memang itu yang sesuai dengan tabiatnya. Ya, sesuai tabiatnya. Orang tabiatnya senang kepada kesehatan, serta tabiat mana senang kalau dirinya dalam keadaan terus dapat kemudahan rizki. Seorang manusia senang kalau tabiat, memang tabiatnya manusia itu senang kalau dia jadi orang yang pandai dan seterusnya. Ya. Tapi sebagainya ma la yakunu kadzalik, tidak demikian. Maksudnya ada takdir-takdir yang dinilai tidak menyenangkan bagi manusia. Maka sekarang fama huwal husnul khuluq ma Allah azza wajalla nahwa aqdarillah. Mas sekarang bagaimanakah seorang hamba punya akhlak yang mulia kepada Allah terkait dengan takdir-takdir Allah ini. Ya, terkait dengan takdir Allah azza wajalla ini. Dijelaskan husnul khuluq ma Allah nahwa aqdarihi, berakhlak yang baik kepada Allah terkait dengan takdir-takdirnya, ialah antardha bima qaddarahu Allah lak, engkau harus ridho dengan yang ditakdirkan Allah kepadamu. Ya. Kamu harus ridho. Wa anta tatma'inna ilaihi, dan kamu harus tenang jiwanya menghadapi takdir Allah ini. Wa anta alama anna Allah subhanahu wa ta'ala maqaddarahu laka illa hikmah 'azimah aw ghayah mahmudah. Dan kamu harus tahu bahwa Allah azza wajalla maqaddarahu laka tidak akan mentakdirkan suatu perkara kepadamu illa hikmah, kecuali karena hikmah. Dan wa ghayah mahmudah, kecuali karena suatu hikmah dan tujuan yang terpuji. Ya. Kecuali karena hikmah, ada hikmah, mesti ada hikmah di balik takdir Allah yang menimpa kepada kita, dan Allah pasti punya tujuan yang mulia. yang semestinya yastahiqu 'alaiha alhamdu wa syukru, yang mestinya dengan adanya hikmah yang baik ini, tujuan yang terpuji ini, maka kita harus justru memuji kepada Allah Subhanahu wa bersyukur kepadanya. Ya. Wala hadza, maka berdasarkan ini, fa inna usnal huluk ma Allah, maka berdasarkan ini, maka baiknya akhlak seorang hamba kepada Allah, nahwa aqdarihi, terkait dengan takdir Allah ini, yaitu anal insan yardha wa yastaslim wa yatma'in. Setiap manusia harus ridha, kemudian menerima dan tenang jiwanya. Ridha, menerima dan tenang jiwanya. Ya. Ini secara umum. Cuma di sini perlu ada tambahan keterangan bahwa kata beliau dalam kitab yang lain, dalam kitab beliau Durusun wa Fatawa, bahwa terkait dengan takdir Allah Azza wa Jalla ini ada dua macam dilihat dari satu sisi. Fal muqtu na'ani, al awal muqtu syar'an wa tsani muqtu kaunan. Maka yang ditetapkan Allah, yang ditakdirkan Allah Zulla itu ada dua macam. Yang pertama adalah muqdo syar'an, yang ditetapkan secara syar'i. Wathani, yang kedua adalah muqdo kaunan, yang ditetapkan secara kauni. Apa itu kauni? Nanti kita akan baca keterangannya. Fal muqdo syar'an, maka yang ditetapkan, yang ditadirkan oleh Allah Taala secara syar'i, yajibu alina an nardo bih, maka kita wajib ridho kepadanya. Jadi kepada ketetapan-ketetapan Allah secara syar'i, kita wajib ridho, wajib menerima. Mislu contoh, an qadallahu alina biwujubis shalah, seperti Allah telah menetapkan untuk kita semuanya, telah mewajibkan kepada kita semuanya akan sholat lima waktu, misalnya. Ya. Fa yajibu an nu'mina bi hadzal qada, maka wajib kita beriman dengan qada ini. Dan wa nusallima li wujubi shalah, dan kita wajib menerima. Ya. Kita harus betul-betul menerima dengan wajibnya sholat ini. Ya. Jadi ini namanya ketetapan takdir Allah terkait dengan kewajiban kepada kita. Allah telah menetapkan sholat wajib untuk kita. Allah telah memutuskan sholat wajib untuk kita, sholat lima waktu. Maka kita wajib menerima dan ridho. Wa mithlu an qadallahu bi tahrimi az-zina. Contoh lain, Allah telah memutuskan, menetapkan, mentakdirkan bahwa zina itu haram. Maka kita wajib beriman dan wajib menerima dan ridho bahwa zina itu adalah haram. Ya. Kita tidak boleh merubah-rubah hukum. Contoh lain, wa mislu an qadallahu jal bihalli al-bay'. Contoh lain, Allah bihalil bay', Allah menetapkan bahwa baik jual beli itu halal. Ya. Maka kita wajib ridho tetap dengan ketetapan ini. Ya. Begitu seterusnya. Semua perkara-perkara yang telah Allah tetapkan, yang telah diharamkan apa saja, kita wajib menetapkan itu haram. Dan kita wajib menerima itu haram. Dan kita wajib ridho bahwa itu adalah haram. Ya. Jangan sampai kita, wah Allah itu kurang pas mengharamkan apa-apa, homer masalahnya. Enggak bisa seperti itu. Semua yang telah ditetapkan haram, hukumnya haram. Tidak akan berubah-ubah. Ya. Begitu sebaliknya, yang telah ditetapkan itu wajib, wajib. Yang telah ditetapkan itu adalah halal, ya kita harus terima itu halal. Ya. Ini ketetapan secara syar'i. Kita wajib menerimanya. Maka Allah menyatakan, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun." Barang siapa yang tidak menghukumi suatu perkara yang telah Allah turunkan, maka dia adalah kafir. Ini di antara ketetapan secara syar'i, secara singkat. Ya. Amma tsani wal qada' al kauni. Adapun yang kedua, yaitu qada' al kauni, ketetapan atau takdir secara kauni. Maksudnya apa? Kaun kan alam, kejadian. Ya. Bahasa kita biasanya sering diartikan dengan apa? Ketetapan yang menjadi sunnatullah, yang sudah menjadi sunnatullah. Nah, ini bahasa orang umum memahami qadallah secara kauni, ya. Itu yang sudah jadi sunnatullah. Maka kata beliau, wa amasani huwal qada al kauni, ketetapan yang bersifat kauni, ai ma yaqdi bihi lahu kaunan, apa yang telah Allah takdirkan secara kauni, yang itu adalah sudah menjadi ketetapan yang pasti. Fain kana mahbuban li nafsi mulai man lit tabai faridu bihi min tabiatil insan wa fitratihi kama law qadallahu subhanahu wa ta'ala lil insan bi ilmin fa innahu yardu bihi wa kadzalika law qada lil insan bi malin fa innahu yardu bihi wa kadzalika law qada bi waladin fa innahu yardu bihi. Kemudian ketetapan Allah yang sifatnya kauni ini, ya. Fa in kana mahbuban bin nafsi aw li nafsi, bila ketetapan itu sesuatu yang menyenangkan yang disenangi oleh jiwa kita, ya. Mula iman li taba, itu sesuai dengan apa? Dengan tabiatnya. Tabiatnya itu memang senang. Ya. Faridho bihi min tabiatil insan, maka ridho dengan ketetapan itu maka sudah menjadi tabiatnya manusia. Ya, sudah jadi tabiatnya. Seperti yang tadi kita sampaikan di muka, ketika Allah telah menetapkan seorang hamba dengan ilmu, dia alim, maka dia pasti akan ridho. Allah telah menetapkan seorang hamba bahwa dia adalah punya harta yang banyak, pasti dia akan ridho, senang. Ya. Itu pula seorang hamba yang sudah nikah, kemudian Allah takdirkan dia punya anak, maka dia pasti akan ridho dan senang. Ini contoh takdir-takdir Allah yang menyenangkan. Ya. Wa imma yakuna al-muqdu' kaunan ghairu mula'im lil insan. Nah, ini yang kedua yang mungkin jadi muskilah atau banyak jadi muskilah bagi para manusia. Adapun apabila yang ditakdirkan secara kauni itu ghairu mula'im lil insan, perkara yang memang dinilai tidak menyenangkan, tidak mencocoki bagi manusia, tidak menyenangkan bagi manusia, walau muwafiq li tabiatihi, dan itu memang tidak cocok menurut tabiatnya, ya. Mislu contoh al-marad, sakit, walau faqr, kefakiran, al-jahl, kejahilan, fakdanul aulad, hilangnya anak atau matinya anak, ya, meninggalkannya anak, au masybah dzalik, atau yang semisal dan itu semuanya. Fahada ikhtalaful ulama, maka terkadang perkara ini ulama khilaf. Jadi terkadang ketetapan Allah SWT yang Allah timpakan kepada seorang hamba, contoh seorang hamba ditakdirkan fakir, seorang hamba ditakdirkan kena sakit, seorang hamba ditakdirkan jahil, seorang hamba ditakdirkan dengan kematian dua anaknya, tiga anaknya atau umamanya, dan yang semisalin itu, fadha ikhtalaful ulama, maka ini ada perbedaan pendapat dari ulama. Ya. Fa minhum, maka di antara mereka ada yang menyatakan yajib ridho. Wajib kita ridho. Wajib kita ridho. Ya. Wa minhum man qala yustahab ridho. Di antara mereka dimintakan ridho itu mustahab. Wa sahih, bagaimana yang sahih, bagaimana anna ridho bi mustahab, bahwa ridho dengan takdir Allah yang dinilai tidak menyenangkan itu adalah mustahab. Mungkin di sini ada dua tinjuan, ya, ada dua tinjuan, dan ini agak nyelimet dikit barangkali. Terkait dengan takdir yang menimpa kepada seorang hamba, ya, umumnya kita atau yang lain, ya, mudah-mudahan kita tidak ditakdirkan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Tapi kalau suatu saat menimpa takdir yang dinilai tidak menyenangkan, bagaimana? Kalau dilihat dari sisi Allah itu yang menetapkannya, bahwa itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla, ya, itulah takdir Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah merupakan perbuatannya, ketetapannya, maka kita wajib ridho. Dilihat dari sisi ini, ya, dilihat dari sisi ini, ya. Tapi dilihat dari sisi bahwa itu ketetapan yang memang berat. Berat, antum masalah kata Allah kehilangan uang 5 juta, padahal cuma uang itu aja di rumah. Soalnya punya duit 5 juta, tiba-tiba curi orang, gimana kira-kira? Ridho gimana? Wajib apa enggak? Nah, dilihat dari sisi itu sebagai musibah, maka ridho itu sulit. Ridho itu sulit. Tapi di dari sisi bahwa itu adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib ridho. Bisa membedakan enggak, Pak? Jadi di dia dari sisi bahwa itu adalah ketetapan Allah, perbuatan Allah, itu takdir Allah, ya. Itu kita wajib ridho. Tapi di dari sisi kita itu berat menerima takdir yang tidak menyenangkan karena musibah itu berat, maka di dari sisi ini kita itu mustahab untuk ridho. Ya. Nah, Syekh Utsaimin dalam kitab ini menjelaskan sisi yang kedua. Ya. Kalau dalil yang pertama tadi, kita wajib ridho kepada takdir Allah yang tidak menyenangkan, itu terkait dengan perbuatannya, ketetapannya, perbuatannya. Kita wajib ridho. Ya. Tapi di dalam sisi beratnya musibah itu menimpa kepada kita, kita ini hanya mustahab. Ini yang sahih. Mustahab untuk ridho. Ya, maka beliau Syekh Utsaimin di sini menjelaskan ahwalul insan inda hadza nau' min qada, maka dan manusia terkait dengan qada yang seperti ini, ya, yaitu qada yang dinilai tidak menyenangkan pada seorang hamba, maka ada empat keadaan. Ada empat keadaan. Ya. Yang pertama adalah asukhtu atau tasakhut. Kesal, ya, ada rasa kesal. Yang kedua wasabar, kedua sabar. Kemudian yang ketiga waridho, ridho. Yang keempat syukur, syukur. Ya. Jadi keadaan manusia terkait dengan takdir-takdir Allah yang dinilai tidak menyenangkan, seperti takdir mendapatkan musibah, kehilangan sebagian hartanya, atau kehilangan sebagian anaknya, atau yang lain, maka kondisi atau keadaan manusia ada empat kemungkinan. Ya. Kata beliau, ada empat keadaan. Yang pertama, asuhtu, atau atasahut. Ada rasa kesal. Wa huwa muharram kama la usiba rajulun bimusibatin wa ya talaful mal. Maka kalau ada orang yang tasakhut atau asukhtu, ada rasa kesal, ya, kesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya apa kesal? Ya kesal, ya. Jadi merasa kesuh hatinya, mangkel hatinya. Wa huwa muharram, maka itu haram. Diharamkan. Sebagaimana kalau seandainya seorang hamba ditimpa musibah, wa ya talaful mal, contohnya musibah talaful mal, hilangnya harta. Binasanya harta, masalah, ya, tiba-tiba ada apa namanya, tiba-tiba kudur Allah malam-malam ada kompor yang meledak atau bagian listrik yang kemudian konslet, kemudian terbakar rumahnya, kira-kira gimana? Ini kan berat, udah bangun rumah sulit-sulit, uangnya cuma pas-pasan, ya, udah habis-habisan bang rumah, kutulloh, baru setahun kebakaran. Kira-kira gimana Pak? Berat kan? Nah, kan berat. Nah, walaupun berat, bagaimanapun, kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah, kita gak boleh kesal. Gak boleh kesal. Kesal, tasakhut, berkeluh kesah, ya, bahasa Jawanya apa? Ngalualah barangkali. Maka ini adalah muharram. Diharamkan. Ya. Seperti kata beliau, wasara yahmisu wajhah. Contohnya orang itu tadi kemudian mencakar-cakar wajah. Wa yasyuku thawbah, kemudian merobek-robek baju, masalan. Ya, wajidu fi nafsi karahah li tadbiri lillahi azza wajalla. Maka di dalam hatinya kemudian ada kekesalan, ada kebencian terhadap takdir Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai keluar kata-kata umumannya, oh Allah enggak adil. Nyatanya saya yang sudah berusaha untuk taat dan sebagainya, banyak ibadah, ternyata diberi musibah yang berat seperti ini, umumannya. Ini malah berat, Pak. Ya. Malah justru bisa sampai kepada tingkat kekafiran kalau sampai menyesali takdir Allah. Sampai mengungkit-ungkit keadilan Allah azza wajalla. Ini berbahaya. Ya. Maka di sini kita harus punya ilmu. Enggak boleh sama sekali. Ya. Jadi tasakhut enggak boleh, haram hukumnya. Kesal atau keluh kesah ketika ada takdir Allah yang tidak menyenangkan, itu adalah muharram, diharamkan. Ya. Oleh hadza la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam anaiha. Oleh karena inilah maka Nabi Muhammad sallallahu melarang atau melaknat kepada anaiha, orang yang meratap. Ya. Ketika ada kematian, maka beliau mengatakan, beliau sallallahu menyatakan, laisa minna man dharabal hudud wa syaqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami, kata beliau sallallahu, orang yang dharabal hudud, memukul-mukul pipi ketika mendapat musibah. Ya. Kemudian syaqal juyub, kemudian merobek-robek apa namanya? Saku baju. Kemudian berdoa dengan doa jahiliyah. Maksudnya dia bahasa Jawa kita adalah mengalualah. Ya. Jadi penuh penyesalan, penuh kekesalan maksudnya. Ini adalah diharamkan. Ya. Sebab apa? Sebab kalau itu sudah Allah takdirkan, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Walaupun kita kesal sebesar apapun, tidak akan berubah. Ya. Walaupun kita sampai apalagi yang dilakukan, tidak akan pernah berubah. Karena itu sudah terjadi. Maka Nabi SAW telah menyatakan, ma asobaka lam yakun liukhti'aka, wa ma ahta'aka lam yakun liusibaka. Ya. Dalam hadis Hudzaifah yang sahih. Ma asobaka lam yakun liukhti'aka. Apa saja yang telah Allah tetapkan menimpamu, lam yakun liukhti'aka, tidak akan mungkin kemudian akan luput darimu. Terjemah mudah seperti itu. Ya. Tidak mungkin akan kemudian hal itu menjadi luput darimu. Wa ma ahta'aka, dan apa saja yang memang Allah tetapkan itu tidak akan menimpa kepadamu, dan apa saja yang telah Allah tetapkan tidak akan menimpa kepadamu, lam yakun liusibaka, tidak akan menimpamu. Nah, lam yakun di sini, lam yakun li, itu lamnya apa? Lamul juhud. Ya. Kalau antum tidak ingat kaidah nahwu, sulit menterjemah. Ya. Kalau tidak ingat kaidah nahwu, sulit. Lam yakun liusibaka siapa? Lam yakun li. Lamnya lamul juhud. Sebab ketemu dengan apa? Kana. Maka linya lamul juhud. Maknanya adalah apa? Untuk mengingkari, meniadakan, menafikan. Jadi lam yakun yusibaka, tidak akan menimpamu. Itu terjemahnya. Jadi perkara yang telah Allah tetapkan sudah tidak akan berubah. Maka walaupun kita menyesali dengan penyesalan sebesar apapun, tidak akan kembali lagi. Hanya rugi. Sudah takdirnya tidak akan berubah, dirinya terjatuh ke dalam dosa, kan rugi, rugi kuadrat ini, ya. Maka keadaan orang ketika mendapat musibah seperti ini wajib bersabar, Maka yang kedua adalah as-sabr, bersabar. Ya. Jadi bersabar ini keadaan kedua. Ya ta'allamu al-insan minal musibah jiddan wa yahzan lakin al-yasbir la yantiku bi lisani wa yafal bi jawarihi qabidun ala qalbihi. Mauqifu an qala Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khaira minha. Wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hum sabaruna al-wujud. Nah ini kata beliau. Maka keadaan kedua adalah sabar. Jadi keadaan pertama tadi tasahud hukumnya haram. Ya kesal atau ada keluh kesah ketika mendapatkan musibah itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar adalah hukumnya wajib. Kata beliau, ya ta'alamul insan minal musibah jiddan. Contohnya apa? Orang ketika mendapat musibah, orang itu amat sakit hatinya. Ya ta'alam, merasa menderita sekali jiwanya. Lakinahu yasbir, tetapi dia bersabar. Layantik bilisani, dia tidak berkata kotor. Walayafal bijawri, maka dia kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Seperti apa? Mungkin merusak barang, banting piring, banting apa lagi, merobek-robek baju, ya, masalan. Qabidun ala qalbi, maka dia tetap menahan hatinya. Ya. Maka justru sebaliknya dia malah berdoa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, bilah aku pahala dalam musibah saya dan gantikanlah untuk saya hal yang lebih baik daripada yang telah hilang tadi, masalan. Ya. Maka Allah akan menggantikan kepada dia yang lebih baik. Atau dia bahkan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka fa hukum sabri huna al-wujub. Maka hukum bersabar di sini ketika mendapat musibah seperti ini, maka al-wujub adalah wajib. Ya. Fa yajibu al-insan ayasbiru 'alal musibah wa la yuhdisa qawlan muharraman wa la fi'lan muharraman. Maka wajib bagi setiap manusia untuk bersabar ketika menghadapi musibah seperti ini. Ya. Dan dia tidak berkata-kata yang kemudian sampai kepada jatuh ke dalam perkara yang haram, kata-kata yang haram. Nah, seperti yang tadi kita contohkan, tidak pula terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Maka bersabar itu wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, karena waktu pendek, adalah ar-ridho. Nah, ar-ridho. Tusibul musibah fiyardo biqadailah wal farqu baina ridho wa sabar an ar-radi lam yata'allam qalbuhu bidzalika abadan wa yasiru ma'al qada in asabathu dharra sabara wa in kana khairal fa kana khairallahu wa in asabathu sarra sakara fa kana khairallahu. Nah, ini ada dikutip hadis. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Jadi keadaan ketiga ketika seorang mendapat musibah, ridho. Ini bagaimana dijelaskan tusibur itu musibah. Orang tadi kemudian terkena musibah, maka dia kemudian ridho dengan takdir Allah ini. Maka perbedaan antara ridho dengan sabar bagaimana? Orang yang sabar tadi mungkin hatinya sedih, mungkin hatinya dalam keadaan terasa berat. Ini kalau sabar, tapi tidak berkata kotor, tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Sebab ketika Nabi kita Muhammad SAW ketinggalan Siti Khadijah kan bersedih. Jadi sedih ketika mendapat musibah hal yang wajar, hal yang biasa. Nabi saja bersedih. Maka ada istilah amul husni. Ya. Jadi kalau bersedih ketika mendapat musibah boleh. Tapi di sini mendapat musibah ada yang tetap ridho. Orang yang ridho adalah laita alam qalbu bidzalika abadan. Orang yang ridho itu ketika ada musibah hatinya tidak terasa menderita. Biasa-biasa saja lah. Ya. Tidak berarti dia tidak senang kepada yang hilang, tapi dia senang, tapi karena itu adalah milik Allah, kembali kepada Allah, ya sudahlah. Ya. Misalnya tiba-tiba dia hilang ketika dengan bis, masalah kecopetan 1 juta. Ya sudahlah, uang kemarin juga saya punya uang itu, serang hilang, ya sudah, itu bukan rezeki saya. Biasa-biasa saja, paling-paling cuma istirja saja. Ya. Ini ridho. Jadi dengan adanya musibah dan tidaknya sama saja hatinya. Lapang dadanya. Ya. Tapi ini berat, Pak. Berat. Wa la yara al-farqu baina hadha wa hadha binisba li taqabbulihi lima qadarullah azza wa jalla. Maka dia tidak melihat adanya perbedaan dengan ini dan dengan itu. Maksudnya dengan ada ketika belum mendapat musibah dan ketika sudah dapat musibah sama saja. Ya. Dilihat dari sisi bahwa itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah azza wa jalla. Itu adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang itu ai an-radiya takunul musibatu wa adamuha indahu sawa. Orang yang ridho ini maksudnya adalah apa? Ialah ketika ada musibah dan tidak ada musibah indahu sawa, bagi dia sama saja. Tapi berat ya, Pak. Maka ridho dalam hal ini maka mustahab yang kuat. Ya. Ridho dari sisi ini adalah mustahab, dianjurkan. Ya, masya Allah. Kalau orang tidak musibah seperti tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang keempat, karena waktu mepet, adalah syukur. Dapat musibah syukur, aneh. Ya. Tapi dibahas di sini. Wa hadhi qad yastahri wal insan, dan ini perkara yang yastahri wal insan. Ya, manusia menganggap aneh. Ya. Yastahri wal insan. Ya, manusia umumnya menganggap aneh. Masa orang kena musibah kok malah bersyukur? Anaknya meninggal kok alhamdulillah gitu apa umumnya. Nah, dijelaskan fa kaifa yumkin lil insani yusaba bi musibatin wa syukurullah. Maka bagaimana mungkin ada seorang manusia ketika mendapat musibah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hadza illa munafin dhibail basar. Apakah ini adalah menyelisih tabiat manusia? Tetapi masalahnya adalah bila seorang hamba tahu ukuran ketika mendapat musibah bersabar, kemudian pahalanya teramat besar luar biasa, di mana Allah telah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab, tidak lain orang-orang yang bersabar mereka akan mendapatkan imbalan pahala yang tanpa hitungan bighairi hisab. Ya. Atau Allah menyatakan dalam ayat yang lain wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun, ya terusnya ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Jadi Allah menyatakan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapa? Ialah ketika menimpa kepada mereka musibah mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat salawat rahmat Allah yang amat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yaqulu, maka ketika orang ini yang mendapat musibah ini melihat ayat Allah seperti itu, pahala yang bersabar tidak ada hitungannya. Ya. Kalau salat belum mesti, ya, belum jaminan dia dapat pahala besar. Sedekah mungkin enggak pernah sedekah karena apa? Enggak ada yang disedekahkan umumnya. Atau ada yang disedekahkan tapi eman-eman. Terus pahala di mana lagi, Pak? Pahala di mana lagi? Nah, ketika dapat musibah ini, pahala yang tidak modal. Tidak modal. Ya, tidak modal apa-apa, tidak modal uang. Tidak modal capek, tinggal menata hati. Menata hati. Cuma dia dalam kadang-kadang dapat musibah jadi berat. Tapi hatinya ditata untuk tetap lapang. Bahkan kemudian dia bersyukur karena apa? Ketika dia bersabar akan mendapat pahala yang tanpa hitungan. Jadi kesempatan mendapat pahala yang teramat besar dengan tanpa modal apa-apa. Kan kemudian dia apa? Alhamdulillah. Jadi kemudian dia bersyukur. Bersyukur. Nah, maka dia kemudian mengatakan, ma'arhosu dunya indi alangkah murahnya dunia bagiku. Arhos. Alangkah rendahnya lah dunia bagi saya. Wa'akollaha fiya ini, dan alangkah sedikitnya dunia di mata saya. Idza kuntu anal bi hadhil musibah allati sabartu 'alaiha anala hadhi salawat wa hadhi rahmah wa hadzal ajr allati awfahu bi risal. Alangkah dunia bagi saya rendah, hina, Kalau dibandingkan dengan ketika saya dapat musibah, saya kemudian bersabar, saya kemudian mendapatkan rahmat Allah, yaitu akan tetap abadi. Ya. Kemudian akan tetap mendapat salawatullah, akan mendapat pujian dari Allah SWT, kemudian akan mendapat pahala yang tanpa hitungan. Nah, sehingga dengan melihat ini, maka kemudian dia merasa remeh dengan dunia. Nah, maka ketika dapat musibah, dia malah justru kemudian bersyukur. Nah, bersyukur. Jadi bisa seperti itu, Pak. Tapi kalau kita, mungkin gak bisa. Tapi mungkin orang-orang dulu ada. Seperti Gubernur Hemso, siapa namanya? Anda lupa dulu. Udah Isa ya? Dikit lagi. Saat. Ketika diwadulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab oleh kaumnya tentang saat ini, kadang-kadang ketika kaumnya itu protes kepada Khalifah. Karena saat ini kadang-kadang satu, ketika dia ditamuni, kadang-kadang dia enggak menjumpai, enggak mau menemui. Kemudian ketika dia datang ke suatu tugas, kadang-kadang dia telat atau ada tiga pengaduan. Singkatnya, setelah disampaikan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab memanggil Sa'ad, memanggil masyarakatnya, dipanggil. Hei masyarakat kalian, mengadu apa kepada saya tentang Sa'ad? Nah, setelah diadukan seperti tadi diantaranya, Sa'ad kemudian menjawab dengan terpaksa, karena ini permintaan Khalifah, saya akhirnya menyampaikan. Tadinya saya tidak ingin menyampaikan kepada siapapun, tapi karena permintaan Khalifah saya sampaikan. Ketahuilah bahwa saya itu hanya punya pakaian satu saja. Ketika pakaian itu dicuci, maka saya tidak bisa menemui kepada tamu yang datang. Tapi saya tidak menyampaikan karena malu. Dan kalau dia nanti kemudian punya perasaan-perasaan yang aneh, maka saya tidak sampaikan. Cuma saya tidak menemui itu saja. Tidak mau menemui kepada dia. Karena pakaian lagi dicuci. Ya. Kemudian ketika ke perasaan tugas, kadang-kadang saya harus dari pagi masak, mulai ini tepung, bikin macam-macam lah untuk persediaan makan. Dia sendiri yang membuat. Ya, singkatnya, akhirnya setelah itu, kemudian selesai, kemudian pulang, akhirnya Umar bin Khattab kepada Baitul Mal, yang mengurus Baitul Mal, supaya apa? Si Sa'ad kirim uang. Pakai sunduk. Kalau dulu sunduk, kalau sekarang mungkin cek. Ya. Telah kotak disampaikan, saat ini adalah dari Khalifah, untuk antum. Singkatnya, setelah dia pergi yang mengantarkan, kemudian dibuka. Setelah dibuka, dia istirja. Innalillah, dengan irja yang keras. Nah, istri sampai bertanya, lu ada musibah apa? Kemudian, apa Khalifah telah meninggal? Begitu. Dia tambah lagi, apa Khalifah telah meninggal? Lebih daripada itu, katanya. Akhirnya dia minta, apakah kau mau ikut bantu saya? Tentu. Akhirnya apa? Dia minta supaya uang yang ada itu semuanya dibagikan ke masyarakat yang membutuhkannya. Dia lebih nikmat dengan apa? Dengan tadi, dengan kesengsaraan bahasa kita barangkali. Lebih nikmat itu, bisa lebih dekat dengan Allah Azza dengan kemiskinan itu. Malah ketika dapat uang banyak, yang mestinya kalau antum ingin sujud syukur, ya, dia malah enggak. Dia malah istirja. Ya. Innalillah dan seterusnya. Maka kita jangan heran kalau ternyata ada orang-orang tertentu, orang-orang dahulu yang memang mereka orang yang zuhud, orang yang betul-betul takwa Allah Azza wa Jalla, bisa bersyukur ketika mendapat musibah. Karena apa? Pahala yang teramat besar, yang boleh katakan pahala tidak modal. Ya. Ini empat keadaan ketika orang mendapat musibah. Tapi karena udah isa, sementara itulah yang kita sampaikan. Belum selesai dari yang kita sampaikan, tinggal sedikit sebenarnya. Tapi karena sudah isa, sementara itulah yang kita sampaikan, bahwa kesimpulannya atau singkatnya, bahwa seorang hamba ketika mendapat musibah datang di Allah SWT, dia harus ridho menerima ketetapan takdir Allah SWT, dan dia tidak boleh berkeluh kesah. Ya. Ridho di sini adalah ridho dalam hal bahwa itu adalah merupakan ketetapan Allah. Itu adalah takdir Allah SWT. Adapun terkait dengan itu semua musibah yang berat, maka dia harus bersabar, tidak harus ridho. Ya. Mungkin antum agak bingung dalam hal ini, tapi antum bisa cermati lagi bahasa ridho dan sabar ya, terkait dengan musibah ya, terkena takdir musibah yang menimpa, di satu sisi kita harus ridho, dilihat di sisi bahwa itu ketetapan Allah, takdir Allah SWT, itu kita harus ridho ya. Tapi dilihat di sisi bahwa itu adalah musibah yang memang berat, ridho itu adalah mustahab ya. Tapi yang wajib adalah bersyukur, tidak berkeluh kesah. Ini ketika mendapat musibah. Itu saja yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.